Di antara mereka ketika diterangkan kebid'ahan temannya, membela dengan membawa hadis-hadis tersebut. Hadis apa tersebut itu? Tentang pembelaan seorang teman. Oh, yang tadi, kehormatan saudaranya mungkin. Karena mereka mengetahui bahwa temannya adalah seorang yang baik. Nah, ini yang membuat kami bingung. Lah, yang hadis sebutkan terkait seorang muslim, ahlus sunnah. Dan itu konteksnya para ulama bawakan pembelaan terhadap ahlul haq. Yang dicela, yang dicaci maki dengan batil, dibantah oleh mereka, kamu bela. Adapun ahlul bid'ah, temanmu hizbi, kamu bela kehormatannya karena ditahdir oleh celah, pendalilan yang bukan pada tempatnya. Bukan seperti itu para ulama fahami. Ahlul bid'ah tidak punya kehormatan, tidak punya karomah. Apakah sudah tepat jika kita melaporkan seorang kepada nisbat sururi, mengelompokkan seorang kepada nisbat sururi jika ternyata belum terpenuhi padanya semua sifat-sifat sururi? Yang mensyaratkan semua sifat sururi siapa? Enggak boleh dikatakan sururi kecuali harus semua sifat sururi terpenuhi padanya. Enggak ada ulama bilang demikian. Nanti khawarij juga begitu. Kalau semua sifat khawarij tidak terpenuhi padanya, maka belum boleh dikatakan khawarij. Rafidho nanti juga begitu. Punya usul, mereka punya pokok ajaran. Kalau tidak semua terpenuhi, belum dikatakan Rafidho. Nah, ada yang demikian. Ketika ada penyimpangan padanya, dan itu ma'ruf dari usul khawarij, dari usul Mu'tazilah, Rafidhah, Jahmiyah, ikhwan muslimin, tabligh, sururi, ada padanya dari ungkapan-ungkapannya atau perbuatannya, para ulama menghukumi fulan khawarij, khariji, fulan mu'tazili. Enggak harus kemudian semua sifatnya plek harus pada padanya. Kalau enggak boleh dihukumi. Ini juga tamayyuk. Mentami melembekkan permasalahan sehingga orang dituntut tidak boleh mensikapi. Jangan dulu, jangan dikatakan dia ikhwan muslimin karena belum semua syarat-syarat ikhwan muslimin ada padanya. Tidak boleh kamu sikapi. Ishada. Tidak ada ulama demikian. Penting ya ikhwan barakallahu fik untuk kita adamul ifti'at minal ulama, enggak keluar dari para ulama, untuk kita tidak melangkah sendiri, memahami sendiri, menentukan sendiri. Seberapapun ilmu kita, mereka jauh lebih mumpuni, lebih matang para ulama kita, masyayikh kita. Bagaimana Yayasan Al-Madinah di Pekanbaru? Yayasannya siapa Al-Madinah? Saya enggak tahu. Saya yang tidak tahu. Adapun kamu dan keluarga, belajarlah ilmu dari orang-orang yang amanat, tidak berdusta, yang punya akhlak, punya hikmah, punya akal. Seperti yang Syu'bah katakan, la yu'khadu hadzal ilm illa man istama'a fihi al-aql wan nusuk. Ilmu ini enggak bisa kamu ambil kecuali dari orang yang ada padanya ibadah dan akal. Artinya ibadah, akhlaknya, ketaatannya, sehingga kamu bersuri toladan kepadanya dalam kebaikan. Dan akal yang matang, rozana, bukan orang yang gak punya akal, ngawur dalam bertindak tanpa perhitungan, begitu mudahnya melontarkan kata-kata bulan iblis, udajjal, bulan istrinya iblisah. Syahadal kalam. Majelis dipenuhi dengan kata-kata semacam itu. Dan bahkan kalau seandainya yang dikatakan itu ahlul bidah yang nyata, ini orang-orang yang masya Allah yang kita tahu baik, ikhwanuna, hanya karena berselisih ada perbedaan, iblis. Sa istrinya enggak selamat, iblis. Ma'asluh. Enggak bisa untuk mengamanat dakwah. Mana dakwah besar. Cukup pada dirinya kalau dia ahlu sunnah, alhamdulillah. Halus. Pada dirinya ahlu sunnah cukup. Untuk kemudian ikut mengemban amanat dakwah berat, nggak bisa dipegang oleh orang-orang seperti itu. Butuh hilm, butuh ilmu, butuh hikmah. Sallallahu alaihi wasallam. Di daerah ana tiap sholat subuh imamnya pakai kunut. Kita angkat tangan sambil mengaminkan atau diam saja. Diam. Kamu jangan angkat tangan, jangan mengaminkan. Kamu perbanyak doa i'tidal. Doa-doa yang Rasul ajarkan dalam i'tidal, bangkit dari rukuk. Kata Anas ibn Malik, kunut subuh bid'ah, jangan kamu ikuti. Kata Anas ibn Malik di Sahih Muslim, sesuatu yang aku lihat dari Rasulullah SAW dan aku tidak melihat kalian melakukannya, yaitu ketika beliau bangkit dari rukuk dan ketika beliau duduk di antara dua sujud, beliau lama sekali bangkitnya dan duduknya di antara dua sujud. Lamanya itu kata Anas sampai orang mengatakan qad nasi. Ini Rasulullah lupa ini. Kalau sekarang waktunya turun sujud. Rasulullah lupa ini kalau belum sujud kedua. Karena sangat lamanya. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, dan ini sunnah mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan umat semenjak zaman Anas. Sahabat masih ada, keep dengan zaman-zaman yang berikutnya. Hampir tidak ada yang mengamalkan. Lamanya Rasul i'tidal. Bagi dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran, dan doa-doa yang lain. Dan itu lama, diperbanyak doanya, diulang-ulang. Seberapa lamanya? Sampai kira-kira orang bilang lupa ini imamnya, kok tidak turun-turun sujud. Begitu pula duduknya di antara dua sujud, memperbanyak doa, diulang-ulang, sampai orang berkata lupa ini Rasulullah. Hidupkan sunnah Rasulullah, kecuali tentunya kalau kamu imam di kampungmu bersama orang-orang awam, yang tua, yang sakit. Tentunya perkirakan kemampuan mereka. Ada seorang bekerja di perusahaan Ikhwah Salafi, tapi beliau tersebut berbuat kesalahan. Akhirnya Ikhwan itu ngambek dan marah sampai tidak mau bicara dan acuh sama dia selama 4 hari. Apa hukumnya dalam Islam bagi keduanya? Tapi Ikhwan tersebut memang suka, gak mau bicara kalau lagi marah terhadap seorang yang bikin dia marah dan kesal. Boleh sebatas 3 hari 3 malam. Dan itu dari rahmat syariat. Seperti yang Rasulullah SAW sebutkan, la yahillu lil muslimin an yahjura ahu fawqa thalathi layal. Gak halal muslim mengboikot, maling muka dari saudaranya, tidak bertegur sapa. Tidak halal kalau itu lebih dari 3 malam. Kenapa? Karena orang punya perasaan, punya hati, punya manusiawi, diberi kelonggaran oleh syariat untuk menjaga perasaannya itu. Tapi tidak boleh lebih dari 3 hari kalau itu urusan-urusan duniawi, urusan bisnis, urusan harta benda, kata-kata, yang semisal itu. Aisyah sendiri, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, marah besar ketika mendengar Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, keduanya sahabat, maunya membantah Aisyah. Tapi yang beliau katakan, Aisyah perlu masuk hijr, yuhjar alaiha. Orang yang dihajar pakai hak, bukan hajar, diboikot. Artinya diawasi, gak pantas untuk dikasih harta, gak boleh. Karena akan dikhawatirkan menyia-nyiakan harta ini. Artinya karena otaknya, akalnya belum dewasa, anak-anak kecil ini, marah Aisyah. Nggak mau menyapa dan menerima Abdullah bin Zubair. Abdullahnya datang minta maaf lah, diterima oleh Aisyah. Singgungan. Sampai kemudian beberapa sahabat ngasih syafaat, ya Aisyah, Abdullah, ponakanmu sendiri ini. Walhasil, seperti yang Allah katakan, wal khudil afwa wa amur bil urf wa aridanil jahili. Kalau memang kamu tidak cocok dengan dia, dia keluarkan dengan baik. Hubungan kamu sudah selesai, jangan lagi ada perseteruan antara kamu dengan dia, kamu bisa cari pegawai lain. Adapun lebih dari 3 hari dia tidak bersama, haram hukumnya kalau bukan atas dasar agama. Bagaimana status Dzulqarnain? Mungkin antum sudah pada dengar dari para asatidzah yang lain, Ma'ruf dan dia tentunya masyayikh lebih tahu dari kita dan mengikuti perkembangan. Waktu kita ke Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, belum kita bicara, belum kita istilahnya menyampaikan perkembangan datanya ini itu, belum, kita belum bicara apa-apa. Ketika